وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para umat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul dalam majelis untuk membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih berada di bagian akhir kitab Fiqih Tarbiyatil Abna ini, yaitu membahas tentang nasihat-nasihat kesehatan yang diberikan oleh para dokter ahli. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah baca sebagian pengarahan dari Dr. Ahmad Abdillah hafizahullahu taala. Ini salah seorang dosen kedokteran anak dan spesialis penyakit dalam, di mana beliau mengingatkan tentang apa-apa, ini perkara-perkara apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu di masa kehamilannya. Ya, jadi kalau ada gejala-gejala tertentu yang terjadi pada seorang ibu, ya, ini akan mempengaruhi janin yang ada di dalam rahimnya. Ya, seperti ketika ibu hamil, kemudian dia terkena hepatitis di bulan-bulan akhir kehamilan, ya. Demikian juga ya, maka ini bisa apa yang kita sebutkan, dia akan membawa virus kepada bayi. Demikian juga ketika dia terkena cacar, ya, rubella, ya, ketika dia terkena cacar atau penyakit rubella, maka kalau tidak ditangani, ini akan menyebabkan Down syndrome pada anak. Baik. Kemudian telah kita sebutkan juga, ya, gejala-gejala yang perlu diperhatikan ketika melahirkan. Ya, kita telah sebutkan bahwa ketika anak-anak susah bernafas atau matanya menguning, ya, demikian juga harus diperhatikan bagaimana sistem pencernaannya selama 24 jam, apakah kencing dan BAB dan BAK-nya berlangsung lancar atau tidak, maka ini perlu menjadi perhatian orang tua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, al-a'rad dzatu ahamiyah fi syuhuril ula minal umri. Ini gejala-gejala yang perlu diperhatikan di bulan-bulan awal dari kelahiran. Ya, jadi anak-anak ini juga perlu diperhatikan ketika dia sudah lahir dengan baik, lahir dengan sehat, ya, dengan normal, ya. Perhatian orang tua tetap harus ada pada sang anak, ya, di awal-awal kelahiran. Kemudian yang perlu dia perhatikan adalah as-safra tabi'iyah maradiyah, yaitu gejala menguning, ya, pada anak. Warna kuning. Nah, ini kalau bayi lahir setelah berapa bulan kemudian warna kulitnya itu kuning. Ya, warna kuning ini ada yang sifatnya tabi'iyah alami, ada yang maradiyah yang sakit, ya. Warna kuning pada bayi ini ada yang menunjukkan sakit. Kata beliau, alamatus safra al-maradiyah al-baras launul jir. Launu al-jir. Yang pertama, tanda-tanda penyakit kuning pada bayi, ya, kotorannya itu, yakni ee-nya itu berwarna kapur. Ya. Jadi ketika dia BAB, BAB-nya itu warnanya aneh. Ya, warnanya seperti warna kapur. Al-baul launu syai. Kemudian kencingnya berwarna teh. Ya, jadi kemerahan. Ya, kencingnya merah. Nah, ini hati-hati, ini tanda-tanda kena penyakit kuning. Kemudian qalqun mustamir natijatu al-akalan fil jild. Dia selalu rewel, ya. Bayi itu rewel sebagai akibat dari ruam-ruam yang muncul di kulit. Ya. akalan itu apa, kayak radang ya di kulit. Kemudian ta'akhur annamu, terlambat berkembang ya, pertumbuhannya terhambat. Ini ciri-ciri anak itu terkena penyakit kuning. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, al-buka asyadid ma'arroda'ah at-tabi'iyah. Ya, ini menangis dengan keras ketika dia disusui. Ya, kalau anak disusui kemudian dia menangis dengan suara yang keras, maka ini menunjukkan beberapa hal. Ya, yang pertama, hasasiyatul laban li labanil anak itu alergi ASI ibunya. Ya. Jadi kalau anak itu diberi ASI kalau anak itu diberi ASI, dia biasanya langsung menyedot ASI ibunya. Tapi ternyata kok ketika sang bayi itu diberi ASI ibunya, dia ngamuk-ngamuk malahan. Enggak mau dia. Nah, ada kemungkinan anak itu alergi terhadap ASI. Nah, maka ini perlu dicarikan solusi. Kemudian irtija'ul hamid minal ma'dah ilal mar'i. Yang kemudian bisa jadi karena naiknya asam lambung ke tenggorokan. Ya. Jadi ada penyakit pencernaan yang terjadi pada sang bayi, di mana asam lambungnya itu naik ke tenggorokan, merasa tidak nyaman sehingga dia tidak mau untuk meminum ASI. Baik. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan, al-ishal al-mustamir mundzul wiladah. Ya, mencret-mencret yang terus berlangsung sejak dilahirkan. Nah, ketika anak itu mencret, nah ini ada kemungkinan apa? Sama, hasasiyatu lila banil alergi terhadap ASI. Jadi kalau anak-anak itu di awal-awal dia lahir, harusnya dia cocok sama ASI ibunya. Tapi kalau ini tiba-tiba menyebabkan ketika dia minum ASI ibunya mencret, nah berarti ada sesuatu. Kemungkinannya adalah hasasiyah, ini alergi terhadap ASI, terhadap ASI ibunya, air susu ibunya. Kemudian hasasiyatu sadar. Ya, au tawaqqufu nafs bil kulliyah, tawaqqufu an-nafas bil kulliyah. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan dari anak yang baru lahir, hasasiyatu sadar. Ya, kita terjemahkan apa ya? Alergi dada, ya, punya seperti penyakit asma, sesak napas. Ya. Berhentinya nafas, jadi dia sulit untuk bernafas. Nah, ya. Maka ini juga merupakan gejala irtija'ul hamid ya minal ma'dati ilal mar'i, yaitu naiknya asam lambung ya ke tenggorokan ya, naiknya asam lambung ke tenggorokan. Ya. Artinya kalau ada gejala-gejala seperti ini, para umat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dia tidak mau minum ASI, kemudian mencret-mencret yang berketerusan, rewel ya, rewel yang tidak henti ya, atau sesak napasnya, ini jangan dibiarkan begitu saja, tapi harus ada penanganan. Kalau misalnya kita gak mampu untuk menangani, maka bawa ke dokter dengan segera ya. Untuk anak-anak ini memang perlu perhatian khusus ya, apalagi anak pertama ya, terkadang karena kita belum punya pengalaman ya, penanganan anak pertama ini ya memang harus lebih hati-hati. Ya, kalau nanti anak kedua, oh kita sudah tahu ini gejala apa ya. Kalau sudah anak kedua, anak ketiga, kita sudah agak paham ya. Tapi kalau anak pertama ya memang perlu mendapatkan perhatian lebih khusus. Ya. Kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan juga ya dari anak adalah mu'addilatin namu ghairu mutanasibah ma'asin, yaitu perkembangan tubuh yang tidak sesuai dengan usianya. Harusnya, makanya kan kalau di program posyandu itu ada pengukuran dan penimbangan secara berkala untuk tahu anak itu tumbuh kembangnya seperti apa, normal atau tidak. Ya, karena dikhawatirkan stunting. ya, stunting. Artinya apa? Perkembangan tubuh tidak sesuai dengan usia. Yang harusnya dia tingginya sudah segini, namun tidak bertambah. Ya, ya misalnya setelah ketika dilahirkan, panjangnya, kalau lahirkan kan panjang ya, bukan tinggi ya, belum bisa berdiri. Panjangnya sekian senti. Setelah berapa bulan kok tetap? Nah ini berarti ada satu permasalahan, harusnya dia tambah tinggi. Maka ini perlu di diperhatikan oleh para orang tua. Ya. Maka ini bisa disebabkan oleh amrad al-ghadat as-soma. Ini kelalaian pada sistem kelenjar. Kenapa dia terhambat perkembangannya? Berarti ada sistem kelenjarnya, apa kalau bahasa medisnya itu, sistem endokrinnya, nah ini ada kelainan. Nah, segera periksakan ke dokter. Atau amrad su'ut taghdiyah au naqsun fi kamiyatil laban, atau bisa jadi stunting ini, ini perkembangan tidak sesuai dengan usia, ini disebabkan karena gizi buruk. Nah, gizi buruk atau naqsun fi kamiyatil laban, atau ASI yang kurang. Apa bahasanya? ASI yang tidak lancar ya. Pasokan ASI yang tidak lancar dari seorang ibu kepada anaknya. Baik, jadi kemungkinannya ASI dari sang ibu itu kurang, atau makanan yang dimakan oleh sang ibu kurang sehingga kualitas ASI-nya buruk. Nah, ini akan menyebabkan pertumbuhan anak menjadi terhambat. Kemudian yang keenam, gejala yang perlu diperhatikan dari anak-anak di usia awal kelahiran mereka, ta'akhurul masyi al-kalam. Ya, amradul jihaz al-usba. Yakni terlambat berjalan. Demikian juga terlambat berbicara, maka ini dikemungkinkan ya dia terkena kelainan pada sistem saraf. Nervous system disease ya, kalau bahasa medisnya. Jadi dia dikhawatirkan terkena kelainan pada sistem saraf. Kalau enggak jalan-jalan sudah usia berapa tahun tidak, belum bisa juga berjalan ya, demikian juga enggak ngoceh ya, diem ya, bisa jadi ada kelainan pada sistem sarafnya. Cuma diperhatikan ya, anak-anak itu berbeda-beda, ada yang cepat ya, biasanya ada satu hal yang menonjol dari sang anak ya, misalnya bercolotehnya cepat ya, tanggap, tapi jalannya agak lambat ya, merangkaknya agak lambat ya, ada yang merangkaknya cepat, berjalannya cepat, tapi di di kelebihannya yang lain nggak terlalu menonjol. Maka anak itu berbeda-beda. Intinya itu ya, memang kita perlu banyak membaca ya tentang bagaimana perkembangan bayi. Ya, kalau misalnya sudah lama tapi kok nggak bisa berbicara juga ya, kemungkinan ada kelainan, maka bawa ke dokter anak ya, biar diperiksa oleh dokter anak apa ada kelainan atau tidak. Jadi kalau ada masalah seperti ini, semakin cepat penanganannya semakin baik ya, jangan ditunda-tunda. Qala an-nazalat al-ma'wiyah. Kemudian penyakit yang perlu diwaspadai di awal kelahiran adalah infeksi khusus. Ya, ini bisa dilihat dari naqsun fi kamiyatil baul. Ya, bisa dilihat dari kekurangan pada jumlah kotoran. Ya, jadi kencing ya, kencingnya sangat sedikit. Kemudian al-hararah, panas, demam. Ya, kemudian sodidun ma'al baraz, tinja yang bernanah. Ya, kemudian qai'un mustamir, selalu muntah-muntah. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, sedikit kencingnya, kemudian panas, lalu tinja yang bernanah, kemudian qai'un mustamir, muntah yang terus-menerus. Nah, ini ada kemungkinan sang anak terkena infeksi usus. anak terkena infeksi usus. Ya, sehingga perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan atau dibawa ke dokter. Kemudian yang kedelapan, al-alamu, ya, al-alamu, alamul batni al-mustamir. Alamul batni al-mustamir. Penyakit perut atau nyeri pada perut yang berkelanjutan. Nyeri pada perut yang berkelanjutan. Nah, ini kalau anak-anak sakit, ya. Bahkan ini bukan hanya di awal kelahiran saja. Anak-anak itu, ya, anak-anak kita, kalau dia sakit perut, nah, ini ada dua penyebabnya. Sakit perut itu ada dua. Qatakunu bisababi adwi au ghairi adwi. Ya, bisa terjadi karena sebab gangguan organik. Bisababi adwi itu artinya organ pencernaannya yang enggak beres. Atau ghairi adwi. Atau gangguan pencernaan bukan karena organ. Jadi kalau dalam bahasa medik itu gangguan organik dan gangguan fungsional. Nah, kalau organik itu organnya yang luka atau organnya yang sakit. Kalau yang fungsional itu dia sakit perut itu lebih karena stres, ya, sehingga menyebabkan meningkatnya asam lambung. Kan sering kita lihat orang kalau stres biasanya maknya kambuh, ya. Nah, ini sebenarnya gangguan fungsional. Jadi stresnya itu menyebabkan sebenarnya lambungnya itu biasa-biasa saja, normal, tapi karena dia stres kemudian asam lambungnya itu meningkat. Nah, ini ketika terjadi sakit perut pada anak kita, maka kita perlu membedakan apakah sakit perutnya ini terjadi karena gangguan organ atau karena kejiwaan. Nah, sekarang diberikan tips oleh beliau bagaimana membedakan antara gangguan atau sakit perut karena gangguan organ atau karena kejiwaan. Kaifa nufarrik? Nah, hal tujad fi kullil awqat am khosotan fil lail. Nah, apakah sakit perut itu terjadi pada setiap waktu atau khusus di waktu malam? Nah, kalau terjadi pada setiap waktu, ya, maka ini gangguan organ. Organnya ada yang sakit, ya. Organ pencernaannya ada yang sakit. Tapi kalau terjadinya pada waktu-waktu tertentu, ya, pada waktu malam saja dia sakit, nah, ini ada stresnya. Gak tahu ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, ya. Kemudian kalau dia sudah sekolah, ayamudirosah amil ijazat. Apakah sakit perutnya itu terjadi pada hari-hari belajar, ya, atau pada hari libur, ya? Apakah hari-hari ketika dia aktif di sekolah atau tidak? Ini kalau anaknya sudah sekolah, ya. Kalau misalnya sakitnya itu terjadi ketika hari dia sekolah, pas libur nggak sakit perutnya, nah, ini kan bisa jadi itu karena stres. Banyak PR atau tugas dari guru atau gurunya tidak menyenangkan, takut dia ke sekolah tapi dia harus ke sekolah sehingga sakit perut, ya. Jadi kalau saya sendiri itu dulu waktu kecil biasanya kalau mau ujian ya, kalau hari-hari ujian itu udah siap rapi, ya, mau berangkat sekolah itu tiba-tiba sakit perut. Pengen ke belakang, itu udah ditunggu-tunggu sama bapak kan, karena ikut bapak mau berangkat ngajar juga, bapak saya guru. Wah, ayo cepat. Nah, itu ke WC itu ya enggak ngapa-ngapain, cuma sakit perut aja. Kenapa? Karena mau ujian. Baik, ya. Jadi harus bisa dibedakan apakah ini sakit perutnya itu karena organnya yang memang salah atau karena kejiwaan. Kemudian yang membedakan antara sakit organ dengan tidak adalah asyihiyah maftuha amla. masih berselera makan atau tidak. Ya, kalau sakit organ itu dia walaupun yang sakit kan organ dalam, sehingga tidak mempengaruhi selera makan. Nah, tapi kalau kejiwaan biasanya ini berpengaruh pada selera makan. Jadi kalau dia organnya sakit, ya dia makan-makan aja, cuma nanti keluarnya yang bermasalah. Tapi kalau bukan organnya yang sakit, nah, selera makan pun menurun. Ini beberapa tips untuk membedakan sakit perut itu apakah karena kelainan pada organ atau kelainan pada selainnya, ini fungsional. Ya. Kemudian yang perlu diwaspadai juga di awal-awal kelahiran adalah a'rad at-tihab al-masalik al-bauliyah, yaitu infeksi saluran kemih. Nah, ya. Ini juga perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan untuk anak-anak kita bahwa terkadang masalah muncul, ya, masalah ngompol, ya. Kadang anak-anak itu tidak bisa mengontrol kencingnya, ya. Kadang ketika dia sedang beraktivitas tiba-tiba basah, pipis, lagi main sama teman-temannya, pulang ke rumah, Umi, aku ngompol, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan karena ada kemungkinan terjadi infeksi saluran kencing pada anak kita. Dan ini bukan suatu hal yang mengerikan, enggak, ya. Kadang-kadang masalah kebersihan, ya, masalah kebersihan ini berpengaruh, ya. Makanya anak-anak itu diajari cebok dengan cebok yang benar, ya. Setiap kali pipis cebok yang benar, kemudian kamar mandi kita itu harus bersih, ya. Kamar mandi itu harus sering disikat, kemudian disiram dengan Bakelite atau dengan anti apa istilahnya itu, ya. Ya, pokoknya disinfektan, ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan WC yang masih menggunakan tisu, ya. Nah, tisu yang misalnya dipakai untuk mengelap kotoran, ya. Ya, ini harus dipisah, atau tempat sampahnya itu harus tertutup, jangan sampai terbuka menganga seperti itu, karena ada kumannya. Kuman itu kan sangat kecil, ya, terbawa oleh angin. Nah, ini kalau misalnya masuk ke saluran kencing, nah, dia bisa menimbulkan infeksi saluran kencing. Nah, jadi antum tahu misalnya anak itu ngompol, kok nggak bisa mengendalikan ompolnya, kok melebar, lagi main, lagi sepedaan, tiba-tiba pulang, ya, Umi, kok ngompol. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Infeksi saluran kencing, ya. Apa gejalanya, ya? Ya, ini bol mustamirroh, ya, pipis berjalannya pipis terus menerus, ya. Ya, terus menerus pipis, jadi tidak bisa mengendalikan. Kemudian maksun fil batn, nyeri di sekitar perutnya, ya, terutama nyeri di sekitar perut yang bagian bawah yang mengarah ke tempat dia kencing, ya, ke tempat dia kencing. Maka ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan anak-anak kita, ya, kalau dia memiliki kelainan, ya, kadang-kadang nggak bisa ngontrol, misalnya sudah pipis, ya, pipis malam harinya itu pipis, kemudian tiba-tiba pagi itu nggak bisa ngontrol pipisnya. Nah, itu hati-hati, ada infeksi saluran kencing. Biasanya gampang kok, kita bawa ke dokter, nanti dokternya itu akan memberikan antibiotik yang sesuai dengan dosis anak-anak, ya, karena sesungguhnya tubuh kita itu bisa melawan infeksi itu, ya. Jadi perlu dikasih antibiotik saja. Nah, dengan antibiotik diminum sampai habis, nah, itu akan mengembalikan fungsi saluran kencingnya secara normal, menjadi normal. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di awal-awal kelahiran, yakni al-iltihab, ya, al-kabidi al-wabai, gejala-gejala hepatitis, ya, gejala-gejala hepatitis sang anak. Menyebutkan sebabnya adalah adati sayyati binisbati lil ilaj al-kurtizun at-tagdiyah, ya, ya ini salah obat. Salah obat. Wallahu ta'ala alam, ini kemungkinannya ketika ibunya hamil ya mengkonsumsi kortizun, obat kortizun ketika hamil. Ya, atau at-tadim diddu virus B. Kemudian pengobatan pengobatannya bisa dengan cara diberikan vaksinasi. Ya, vaksinasi untuk melawan virus hepatitis B. Baik. Kemudian perkara-perkara, kemudian mahdhurat fil amil awal min hayati tifli. Perkara-perkara yang perlu dilarang ya, atau perkara-perkara yang dilarang di tahun-tahun awal kehidupan anak. Ya. Jadi kalau tadi itu gejala-gejala penyakit, nah ini perkara-perkara apa saja yang perlu diwaspadai di tahun-tahun awal kehidupan sang bayi. Yang pertama, adamu syurbil labanil halib. Ya, tidak meminum susu halib, susu sapi. Jadi anak itu diberi ASI. Ya, diberi ASI, bukan diberi susu formula. Nah, kebanyakan di masa kita ini karena ibu-ibunya entah karena karir atau karena satu dan lain hal, maka anak-anaknya diberikan apa? Susu sapi, susu formula. Maka ini tidak disarankan. Jadi yang paling ideal untuk anak-anak di awal-awal kelahiran adalah diberikan apa? ASI. Jadi air susu ibu ini merupakan nutrisi terbaik bagi anak. Ya, tidak tergantikan dengan susu sapi. Bagaimana Ustadz kalau ibunya mengalami kelainan sehingga tidak bisa memberikan ASI? Maka dia bisa susukan kepada ibu yang lain. Jadi ada ibu susu. Yang demikian diperbolehkan dalam syariat. Bahkan kita dapati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu disusui oleh seorang ibu susu. Jadi bukan menggantinya dengan susu formula, tapi mencarikan seorang wanita yang bisa memberikan ASI kepada anak-anak kita. Ya, dan pemberian ASI-nya ya bisa dengan dia menetek langsung atau bisa dengan ditampung. Kan kadang-kadang ada ibu-ibu yang memiliki produksi ASI yang melimpah. Ini kan kalau nggak dibuang kan menyebabkan payudaranya sakit, ya. Maka ada solusi sebenarnya, ya, pelajari tekniknya, coba cari di internet itu bagaimana teknik menyimpan ASI. Jadi kalau dia kelebihan, dia mengalami kelebihan, anaknya sudah kenyang, tapi susunya masih banyak, tampung. Nah, kemudian berikan itu kepada anak-anak yang ibunya tidak bisa menyusui, yang memang punya kelainan. Saya pernah itu pas kajian itu kan membahas tentang birrul walidain, ya. Bagaimana peran seorang ibu, tiga peran ibu yang tidak terjadi pada seorang bapak. Ya, ibu itu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, kemudian ada ibu yang tidak bisa menyusui anaknya karena satu dan lain hal, karena penyakit. Nah, terus bagaimana ini Ustaz? Ya, sedih sekali seorang ibu tidak bisa menyusui. Namun di sisi yang lain ada ibu yang tega meninggalkan penyusuan kepada anaknya. Ya, anaknya diberikan susu formula. Maka yang idealnya seorang bayi itu diberikan ASI. Ya, selama 2 tahun. Ya, kalau dalam Al-Qur'an diberikan penyusuan itu apa? 2 tahun, amain, ya. Dalam waktu 2 tahun. Kemudian adamul ikrah tifli 'alal akli bi suratil mustamirrah. Ya. Satu kesalahan orang tua, dia tidak mau memaksa anaknya untuk makan. Nah, dia tidak mau membimbing anaknya itu untuk makan. Membiarkan, kalau anaknya nggak makan ya sudah, ini nggak boleh ya. Di awal-awal di usia-usia pertumbuhan mereka itu makan itu harus disiplin. Anak-anak kalau dia tidak mau makan maka harus dipaksa dipaksa di sini dalam artinya, dalam artian ya bagaimana caranya agar mereka itu makan. Bagaimana caranya agar mereka makan. Nah, terkadang orang tua harus kreatif. Ya, ketika anaknya malas makan, apa ini yang menyebabkan dia malas makan? Oh, mungkin karena lauknya yang kurang cocok atau bosan. Wah, Umi tiap hari telur ceplok misalnya. Ya, tapi kalau telur ceplok biasanya anak-anak suka ya, saking sukanya sampai benjol-benjol ya. Sambil bisulan karena kelebihan protein. Nah, maka orang tua terutama ibu ini harus kreatif membuat makanan yang bisa dimakan lahap oleh anak-anak ya, terutama di masa pertumbuhan. Ya. Dan diperhatikan, nah ini poin yang ketiga kata beliau. Al-iqlal minal halwa kathirah. Ya, menghindari atau mengurangi mengkonsumsi sesuatu yang manis secara berlebihan. Nah, ini yang ketiga penting nih ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita senang, wah anaknya gemuk-gemuk ya. Kalau gemuk, kelebihan gula itu tidak sehat. Nah, nanti pengaruh juga pada ketika dia dewasa ya, lebih rentan terkena diabetes. Kalau terbiasa minum yang manis-manis. Ya, maka perlu dilihat ya, jangan anak-anak itu diberikan selalu hal yang manis-manis. Ya, kemarin saya baca ternyata sepak bola Cristiano Ronaldo itu tidak memberikan coklat kepada anaknya. Demikian juga tidak memberikan minuman minuman seperti Fanta, Coca-Cola yang gulanya sangat tinggi. Nah, ini dia tidak berikan ke anak-anaknya. Tidak sehat. Ya memang tidak sehat ya. Maka anak-anak jangan dibiasakan untuk banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Ya, yang manis-manis. Pokoknya yang memudaratkan mereka ya. Seperti makanan yang ber-MSG ya. Ini juga dikurangi. Kemudian yang keempat, adabul mubalaghah fi ta'rikh al-marad lit-tabib. Bal yajibu wasful marad bidiqqah. Jangan lebay kata beliau ya, jangan berlebihan dalam memaparkan penyakit, tapi sampaikan sesuai dengan faktanya ya, dengan detail. Ya, jangan jadi inti dari poin yang keempat ini, kita ketika memberikan informasi kepada dokter atau tenaga medis itu harus akurat. Ya, misalnya kalau dia sering muntah, dia misalnya muntahnya adalah muntah berupa makanan, ya kita sebutkan muntahnya berupa makanan. Ya, jangan kemudian ditambah-tambahin ya, ada bercak merahnya, Dok. Ada darahnya, Dok. Saya khawatir. Nah, ini kata beliau ketika berhadapan dengan tenaga medis, ya, yajibu wasful marad bidiqqah. Wajib untuk memaparkan, menyampaikan tentang gejala penyakitnya secara detail. Ya. Jadi sama seperti seorang mufti ya, dokter itu juga kan mufti dia. Ya, diagnosanya ini sangat penting untuk memutuskan penyakit apa yang sedang diderita oleh sang anak. Ya, jadi sampaikan secara detail kepada sang dokter tentang penyakit anak. Kemudian ada mul iltija ila shaffi tsani fi tabur at-tibbi al-mumarridin wa amsalihim, ya. Tidak mau memeriksakan anak kepada barisan kedua dari tenaga medis. Ya, seperti mantri dan yang semisalnya. Nah, kalau misalnya kita ya, anak-anak itu mengalami suatu gejala, maka hendaknya anak-anak tersebut kita periksakan ke tenaga medis yang tersedia. Misalnya ada bidan yang ada di tengah-tengah kita, ya, maka hendaknya kita memeriksakan anak-anak kita sedini mungkin ya. Jadi jangan nunggu kalau mau periksa harus ke dokter. Kalau ada dokternya bagus ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah dia tidak mendapati adanya dokter, maka tidak mengapa ya, dia konsultasikan ke bidan. Tapi ingat ya, kalau bidan itu saya kira aturannya tidak boleh memberikan obat ya. Tapi ya setidaknya dia tahu penanganannya seperti apa ya. Jadi tidak memberikan obat, tapi mungkin seperti apa, mengkompres. Jadi dia tahu ya, seperti penanganan-penanganan yang sifatnya fisiologis ya, itu bidan bisa memberikan apa solusi. Baik, ini hal-hal yang perlu diperhatikan di awal-awal bayi. Nah, selesai kita dari nasihatnya Pak Dokter, siapa nama beliau? Ahmad Abdullah. Ya. Ini dari apa yang beliau sampaikan, ya, dari apa yang kita baca dan apa yang kita baca di pertemuan sebelumnya adalah di masa-masa awal perkembangan sang bayi, ya, dimulai dari masa sang ibu hamil sampai di masa-masa awal kehidupan sang bayi, ini adalah masa-masa yang sangat rentan, sehingga seorang ibu benar-benar harus memperhatikan, ya, perkembangan anaknya, ya, memperhatikan perkembangan anaknya, terlebih lagi kalau ini anak yang pertama. Ya, untuk anak yang pertama dia harus memperhatikan karena sebelumnya dia belum punya pengalaman dalam menangani seorang bayi. Baik, wallahu taala alam. Selesai kita dari dokter yang pertama. Sekarang dokter yang kedua. Kalimatul akh at-tabib Ahmad Sittin. Ya, al-ustadz Dr. Ahmad Sittin hawilahullah kana awwalu ala jumhuriyatil misl arabiyyah fi tsanawiyyati am fi tsanawiyyatil ammah. Ya, yang kedua adalah Ustadz Dr. Ahmad Sittin. Ya, beliau adalah Ustadz Tibil Atfal wal Warathah bi Kulliyati Tib Jami'ah Al Mansurah. Beliau adalah dosen kedokteran anak dan spesialis penyakit genetis. Al Warathah ini penyakit genetis. Ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Al Mansurah. Baik. Beliau memberikan beberapa arahan fi halati tifli al maulud hadithan yunabbah ila al-ati. Pada keadaan anak yang baru dilahirkan ada beberapa gejala-gejala yang perlu diperhatikan. Ya, ada beberapa syarat yang perlu, saran yang perlu diperhatikan. Qala yufaddal adamu wad'ir ribat ala batni tifli awil mubalaga fil lifit tifli au ziyadatil malabis. Yang pertama disarankan untuk tidak mengikat wad'ur ribat ala batni tifl, ya, tidak mengikat perut anak. Apa bahasa kita? Membedong, ya, tidak membedong perut anak atau al-mubalaghah fi lifit tifl, ya, berlebih-lebihan dalam membungkus anak. Au ziyadatil malabis atau menambah pakaian. Nah, ini kadang seorang ibu, ya, saking pengen menjaga anaknya, dia kenakan pakaian yang tebal. Ya, atau berlebihan dalam membedong. Ya. Maka ini kurang baik bagi anak-anak. Jadi anak itu dipakaikan pakaian yang nyaman. Diberikan pakaian yang nyaman bagi mereka. Ya, yang apa? Mudah diserap, mudah menyerap keringat, ya. Yang tidak membuat dia sumuk, kepanasan. Intinya ketika dipakaikan pakaian tersebut, anak-anak merasa nyaman. Kemudian ada muwad'i tifli fi jaw'in syadid, fi jaw'in syadid al-hararah, syadidul hararah atau syadidul burudah. Ya, tidak meletakkan anak di tempat yang bersuhu panas atau bersuhu dingin. Nah, jadi suhu tempat anak kita itu diletakkan, suhu kamar atau suhu tempat anak kita itu diletakkan harus dijaga. Ya, jangan kemudian anak itu dibiarkan misalnya di ruang AC, ya, di ruang AC suhu kamarnya 16 derajat misalnya, paling dingin kan. Nah, ini akan membahayakan sang anak. Atau di tempat yang panas, tempat yang sumuk, ya. Maka anak itu harus dihindarkan dari tempat yang terlalu panas dan tempat yang terlalu dingin. Ada muta'widi tifli alal hamli awil hazhazati indal buka. Jangan biasakan anak untuk digendong ketika dia menangis atau digoncang-goncang, hazhazah. Ya, jangan dibiasakan anak itu digendong ketika menangis. Wallahu ta'ala alam ya. Saya pernah baca dia jadi kecanduan ya. Kalau misalnya kalau dia nangis kemudian digendong, ya nanti orang tua akan kesulitan sendiri. Jadi dia tidak akan berhenti menangis kecuali digendong. Nah, kadang kita sibuk nggak bisa gendong dia, maka ketika mendengar anak menangis, ya solusinya ya harus digendong gitu ya. Padahal ada solusi yang lain, misalnya dengan memberikan kesibukan kepada anak. Ya, ketika dia usia 6 bulan, 7 bulan ya udah mulai banyak, udah bisa merangkang, ya, bahasa cowok ini merangkang apa? Merangkak. Nah ini sebenarnya dia kalau kita kasih kesibukan dia diam dia, tanpa harus digendong. Nah tapi karena orang tua dari awal setiap nangis gendong, akhirnya dia kecanduan. Ya kecanduan sehingga tidak ada yang bisa menenangkan dia kecuali digendong. Atau yang berbahaya lagi hazhazah, digoncang-goncang. Ya saya ini mungkin di Indonesia nggak ada kebiasaan ini hazhazati indal buka. Digoncang-goncang ketika menangis. Ternyata kalau di Arab itu, saya tadi buka YouTube ya, buka hazhazati indal buka. Jadi kebiasaan orang Arab itu anak itu kalau nangis digoncang-goncang. Ya. Masih bayi digoncang-goncang, ini akan menyebabkan saraf pada otaknya itu terganggu. Ya, waktu di Jakarta ada tenaga medis yang bilang ke saya, kalau anak itu masih bayi digoncang-goncang, kan kadang ada tuh orang bapak yang misalnya seneng sama anaknya, anaknya dilempar-lempar. Ini bahaya ya kalau dia masih bayi itu bisa menyebabkan gangguan pada otak yang menyebabkan cerebral apa palsy. Cerebral palsy itu yang salapnya tuh layu ya, lumpuh dia. Jadi anak tuh nggak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan baik. Kenapa? Digoncang-goncang atau dilempar-lempar ke langit kemudian ditangkap. Ini hazhazah. Ya. Ini tidak dilakukan pada bayi. Qala yufaddalu adamul isra' fi irdha'il tifli wa kadzalika hamluhu aw hazhazatuhu 'indal buka. Disarankan untuk tidak segera menyusui bayi, menggendongnya atau menggoncang-goncangkannya ketika dia menangis. Jadi terkadang anak-anak itu dibiarkan terlebih dahulu agar dia tidak terbiasa ya menjadikan tangisannya itu sebagai alat untuk meminta. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan karakter juga. Di buku An-Naqais atau At-Taksir ya, kitab At-Taksir fi Tarbiyatil Abna karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Nah, di kitab itu beliau menukilkan ucapan dari seorang tokoh ya. Satu hal yang membuat mental anak-anak kita itu kurang kuat adalah ketika dia menginginkan sesuatu itu senjatanya menangis, dan ketika dia menangis itu diberikan kepada dia apa yang dia inginkan. Jadi ketika anak itu nyusu langsung diberikan ya. Nah, maka sebaiknya ditunggu dulu, biarkan dia ya, setelah itu baru diberikan ya. Jadi jangan langsung diberikan agar melatih dia sabar ya, melatih dia sabar, kemudian juga melatih mental dia agar mentalnya itu kuat. Jadi tidak langsung diberikan, tapi ditunggu dulu ya, ditunggu dulu. Dan kalau dia meminta sesuatu ya, jangan kemudian langsung diberikan ya, diberikan jangka waktu. Makanya kata tokoh tersebut, kenapa kaum muslimin itu ketika dijajah, masa dijajah Palestina enggak selesai-selesai permasalahan ya, karena kan, ini kata beliau ya, karena dibiasakan merengek ya, merengek, oh kami dijajah, tapi kurang usaha maksimalnya untuk merebut kemerdekaan. Ini kata beliau ya, ini kata beliau. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi ini berkaitan dengan pendidikan mental juga. Qala yufaddalu naumut tifli 'ala janibil ayman awil batan ma'a rabtil khafif 'ala dhahr fi ba'dil ahyan. Disarankan agar anak itu tidur di bagian tubuhnya yang kanan. Ya, atau tengkurap. Nah, ini kalau bayi enggak apa-apa ya, ditengkurapin itu bagus. Berbeda dengan orang dewasa ya, kalau orang dewasa makruh hukumnya tidur dalam keadaan tengkurap. Tapi kalau bayi ya justru disarankan dia untuk tidur tengkurap. Ma'arabtil khafif al-dhahri fi ba'dil ahyan ya, disertai dengan tepukan-tepukan kecil pada punggungnya di sebagian waktu. Pok pok pok ya. Jadi anaknya ditepuk-tepuk punggungnya ketika dia tidur agar dia merasa nyaman. Qala adamu ta'arrudhi tifli lidaw'i syadid awi dawda'a syadidah. Tidak meletakkan anak di ruangan yang atau di tempat yang bercahaya terang. Ya, sangat terang. Misalnya apa ya? Ya, misalnya matahari, ketika matahari bersinar dengan sinar yang kuat, menimbulkan kesilauan. Ya, kemudian anak kita gendong atau kita taruh di kereta dengan keadaan dia melihat matahari tadi. Kan sering kan dijemur itu ya. Nah, itu harus diatur jemurnya biar anak-anak itu tidak terkena cahaya. Jadi entah dia tidur atau apa ya, tapi matanya tidak melihat pada cahaya yang demikian terang, silau. Ya. Atau dawda asyadidah. Jangan letakkan anak di tempat yang terlalu gaduh. Ya. Jadi misalnya rumah kita di pinggir jalan. Nah, cari tempat yang paling enak ya, kamar anak itu jangan ditaruh yang bersebelahan langsung dengan jalan. Ya, cari tempat di pojok. Bagaimana Ustaz, kontrakan kita cuma satu kamar misalnya. Ya, pokoknya atur saja, jangan sampai anak-anak kita itu ditaruh di tempat yang gaduh. Jadi harus ada tempat yang tenang, terutama ketika dia tidur. Qala yufaddal tahwiyatul makan ma'al inayati bi adami ta'arrudi tifli li tayaratil hawa al mubasharah lil wiqayati minaz zukam wan nazalati sya'ibah. Ya, disarankan untuk memberi tahwiyah itu saluran sirkulasi udara ya. Disarankan untuk membuat tempat atau menempatkan anak di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Ma'al inayati bi adami ta'arudi tifli li tayarat al-hawa. Ya, bersamaan dengan memperhatikan atau tidak meletakkan anak di aliran udara. Maksudnya terkena kipas angin langsung atau terkena AC langsung, nah ini jangan. Jadi taruhlah anak di tempat yang sirkulasi udaranya itu bagus, tapi tidak langsung terkena aliran udara mubasyarah. Ya. Jadi kalau AC jangan taruh dia di bagian hembusan AC-nya itu, enggak. Ya. Atau kipas angin, jangan kemudian sorotkan kipas angin itu pada anak-anak. Ya, kenapa? Lil wiqayati minaz zukam, untuk mencegah anak agar tidak terkena flu. Ya, jangan terkena flu atau nazalat asy-sya'ibah, sya'biyah. Nazalat asy-sya'biyah, ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Ya, bisa kena bronkitis atau bisa kena radang paru-paru ya, sehingga harus diatur. Jadi anak-anak ditaruh di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik, tapi tidak dihadapkan pada aliran kipas angin atau aliran AC. Ya. Qala adamul irdha'i tifli fi wad'in naum binisbati lil hirsan ala adami tihabi al-udhun. Ya, tidak menyusui anak ya ketika akan tidur. Artinya ibunya itu tidak menyusui anak ketika ibunya itu akan tidur. Cuma saya bingung ini, hirsan ala adami tihabil udhun. Ya, menjaga agar tidak terjadi radang telinga. Wallahu taala alam. Ya, wallahu taala alam ini bagaimana penjelasan medisnya? Cuma kata beliau ini ya, jangan ibu itu menyusui anaknya ya dalam posisi tidur. Maksudnya anaknya itu ibunya itu dalam posisi tidur binisbati lil Jadi ibunya itu tidak menyusui anak dalam keadaan tidur. Ini perlu jadi catatan ya, karena wallahu taala alam ya. Saya baca itu justru posisi tidur itu bagus ya untuk anak-anak ya, karena dia langsung tertidur. Cuma ibunya harus dalam keadaan terjaga. Nah, yang bahaya itu kalau ibunya ikut tertidur, enggak sadar. Kemudian posisi anak berada di bawah tubuhnya, lalu bisa jadi sang anak tidak bisa bernapas dengan lancar karena tertekan oleh kondisi sang ibu, oleh fisik sang ibu. Baik, tapi ini perlu catatan ya, apakah benar? Ya, mungkin kalau ada ummahat yang memiliki keilmuan medis ya, dokter atau perawat atau bidan, nah, mungkin bisa meluruskan ini, apakah benar yang disampaikan oleh beliau bahwa menyusui bayi dengan posisi tertidur bagi ibu ini akan menyebabkan radang telinga. Baik. Kemudian tanzimu ar-ridha'at wa adamul i'ta'at tifli thuda limujarradil buka. Kemudian mengatur jadwal pemberian ASI ya, dan tidak memberikan bayi ASI hanya karena tangisan. Jadi didisiplinkan. Masya Allah ini. Ini perlu dicoba nih ibu-ibu. Bisa gak anak-anak disiplinkan? Jadi kalau pagi ya, kita lihat sehari-hari itu biasanya dia butuh ASI itu berapa kali asupan. Misalnya dia butuh sekitar 10 kali asupan, ya udah dibagi waktunya. Bayi itu sampai 10 kali enggak ya, 5 atau 6 kali mungkin ya. Nah, itu diatur waktunya. Jadi jangan menjadikan tangisan sebagai sebagai tanda anak itu minta ASI, tapi diatur waktunya. Qala al-hirsu ala naam. Apa bacanya ini? Tajassa. Ala tajassa itifli ba'da ar-radha'ah. Ba'dar radha'ah. Ya, ini berusaha untuk membuat anak itu bersendawa setelah menyusui ya. Jadi diupayakan agar anak itu bersendawa. Jadi tidak ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Kalau sudah sendawa ya berarti itu apa? Lapang ya, saluran udara dan saluran tenggorokannya itu aman, tidak membuat dia sesak. Baik, mungkin ini dulu ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan yang berkenaan dengan nasihat-nasihat kedokteran. Masih banyak nasihat-nasihat yang beliau sampaikan di sini. Insya Allah kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Taala. Sampai ini ya. Al-Hirs. Nah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan kepada para ummahat. Tafadhalna.